apa yang terjadi dengan hatiku. Ku masih di sini menunggu pagi, seakan letih tak menggangguku. Ku masih terjaga menunggu pagi.